Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita ucapkan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Hari ini kita mengkaji ayat 74 dari surat Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaula ansabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Pendengar yang dimuliakan Allah, ujian itu terkadang berat dan besar. Ujian itu terkadang tidak sanggup kita hadapi karena besar menurut perkiraan kita manusia yang kecil ini. Tetapi yakinlah, camkanlah, Allah lebih besar dan lebih kuasa. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dicoba dan diuji. Hampir-hampir saja Nabi Muhammad pun tergoda dari bisikan dan ajakan pembesar kaum kafir Quraisy untuk nego masalah peribadatan. Tahun ini engkau menyembah Tuhan kami wahai Nabi Muhammad, tahun depan kami pun menyembah akan Tuhanmu wahai Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, kami adalah pembesar kaum kafir Quraisy. Jika engkau dapat memasukkan kami ke dalam Islam, tentu saja pengikut-pengikut kami juga masuk ke dalam Islam. Hampir tergoda Nabi Muhammad. Hampir Nabi Muhammad tidak menggubris Ummi Maktum, seorang yang buta dan tidak memiliki jabatan apapun. Namun Allah subhanahu wa ta'ala sabbatnaka, menetapkan, mengembalikan Nabi Muhammad kepada posisi yang sebenarnya, bahwa keimanan tidak terjadi berdasarkan kasta, keimanan tidak terjadi berdasarkan suku, pangkat dan jabatan. Keimanan terletak di dalam hati dan sanubari. Hadapi, sambut Ummi Maktum yang buta itu. Karena apa? Karena dia lebih berharga daripada kaum kafir Quraisy, para pemimpin yang tidak mau masuk ke dalam Islam. Inilah ayat 74 dari surat Al-Isra. Nabi Muhammad diuji, kita pun diuji. Nabi Muhammad pernah berkata kepada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Sosok manusia seperti Abu Bakar saja pun diuji, sehingga Nabi Muhammad perlu mendengungkan di telinganya, jangan takut dan jangan sedih, karena kita masih bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabbatnaka, engkau telah kami tetapkan wahai Nabi Muhammad. Engkau telah kami teguhkan wahai Abu Bakar. Engkau wahai mukmin dan muslim telah kami teguhkan berkat imanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kuatkan dirimu berkat zat yang maha kuat. Besarkan dirimu ketika engkau bersama zat yang maha besar. Kuatkan imanmu karena kekuatan itu sebenarnya terletak pada iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita temukan bagaimana Nabi Ayub menjadi nabi yang kuat karena iman. Kita menemukan Nabi Musa dikejar Fir'aun laknatullah dengan tentaranya yang begitu siap bekal dan persenjataan, sementara dia bersama Bani Israel tidak memiliki apa-apa. Tetapi dia memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Jangan takut dan jangan gentar kaum Bani Israel, karena kita masih punya Allah yang memberi petunjuk. Begitu juga dengan Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan para nabi, semuanya adalah kuat. Dan kita umat Islam adalah umat yang kuat karena kita memiliki modal yang utama dan pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan Ustaz Fajrul Haq. Iya, terima kasih kepada Ustaz atau Dr. Zainal Arifin. Ayat ini adalah ayat yang sangat membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebahagiaan itu, yaitu dengan kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan walaula. Kata-kata ini adalah kata-kata yang tidak akan terjadi, yaitu tarkanu ilaihim syai'an qalila. Artinya tidak akan pernah condong seseorang itu. Tapi kenapa Allah berfirman hal seperti ini? Adalah untuk memperkuatkan hati kita itu supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita dapat menjalankan hidup ini, sebetulnya itu karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memperkuatkan hati kita. Sama dengan orang-orang yang berhaji tahun ini ke Mekah dan Madinah, kita lihat berita di koran yang mengumpulkan duit dana sampai 30 tahun lebih. Itu disebabkan karena Allah ingin menguatkan hatinya untuk pergi ke tanah suci, maka Allah berikan jalannya. Itu adalah ketergantungan dari hati kita. Apakah hati kita ada arahan untuk menuju ke sana? Kalau tidak ada, Allah tidak akan memberikan kekuatan itu. Kenapa? Hal ini bisa kita pastikan karena Allah Subhanahu wa taala selalu berfirman dengan konsep innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keteguhan hati itu kecuali kalau kita berdoa kepada Allah supaya hati kita ini diperkuat. Jadi itulah konsep ataupun kunci yang sesungguhnya. Karena sesuai dengan konsep Allah, innallaha la yughayyir, Allah tidak akan berubah. Kalau kita ingin berubah, ya Allah, kuatkanlah hatiku ini, sabitna biqauli tsabit. Itu adalah ungkapan yang selalu diucapkan orang ketika talqin di atas kuburan. Sebetulnya bukan untuk talqin saja, tapi untuk masa kita hidup ini, untuk dapat melewati rintangan-rintangan yang begitu hebatnya, supaya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sabitna biqauli tsabit, sabitna biqauli la ilaha illallah, sabitna bikulli syai'in hatta nardo, hatta tardo wa nardo, hatta sehingga Allah ridho dan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang menjadi sangat indahnya di dalam kehidupan kita ini, kalau kita betul-betul memang mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah memberikan kata kuncinya, walaula an sabbatnaka, maka kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Sebetulnya kita kuat itu karena Allah yang memperkuat diri kita. Subhanallah. Maka selalu kita membacakan kata tersebut di dalam sholat kita. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Karena kita tidak kuasa kalau seandainya Allah tidak menguatkan hati kita. Begitulah indahnya ajaran Allah. Ada artinya suatu saat kita diberikan kelayakan dalam kehidupan dunia ini untuk mencari sepuas-puasnya. Satu sisi Allah memberikan peluang supaya kita mengakui semuanya itu adalah berkat. Allah memperkuat hati kita sehingga kita tidak tergoda dengan segala sesuatunya, dibantu dengan zikir-zikir kita kepada Allah. Begitu Ustaz Zainal Arifin. Terima kasih Ustaz Syekh Fajrul Haq MA. Ayat 74 ini dapat kita simpulkan bahwa ujian itu terkadang berat dan besar, tapi Allah lebih besar dan lebih kuasa. Innallaha ma'ana, selama kita bersama Allah, atau di ayat ini disebutkan ansabbatnaka, selama Allah telah menetapkan, meneguhkan hati dan keimanan kita, maka itu menjadi modal utama bagi kita sebagai manusia, kita sebagai mukmin dan muslim, untuk mengharungi ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan tetaplah dalam bingkai inna ma'al usri yusra. Setiap kesukaran pasti ada kemudahan. Setiap yang berat dan besar pasti setelah itu ada yang ringan dan kecil. Kenapa kita harus melihat mendung yang sesaat dan tidak pernah melihat masa cerah yang begitu lama? Mengapa kita harus melihat pintu yang tertutup dan tidak pernah melihat pintu yang terbuka begitu banyak dan lebar? Ambillah sisi positif dari setiap peristiwa, ambillah sisi positif dari setiap kejadian. Karena apa? Karena Allah zat yang maha cinta kepada makhluknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.